Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Huda wal Rasulul Mustafa, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Imamil Ghurril Muhajjalin, yang telah mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk menggapai ridho Allah, untuk jauh daripada murka Allah, untuk mencapai surga Allah, dan jauh dari neraka Allah. Tidak ada apapun jua dalam poin yang tadi ana katakan, melainkan Rasulullah SAW telah mengajarkan semuanya kepada kita, dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada jalan menuju ridho Allah dan surga Allah yang Rasul belum ajarkan. Dan tidak ada cara untuk menghindar dari murka Allah dan nerakanya yang Rasulullah SAW belum melarang kita. Maka seluruh jalan ke surga pasti sudah diterangkan. Dan semua jalan ke neraka pasti telah diterangkan dan dilarang. Oleh karena itu, siapapun yang di dalam hatinya ada keseriusan, yang benar-benar serius menuju surga Allah, maka dia wajib mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh baginya mencari jalan sendiri yang dia inginkan, membuat jalan sendiri yang dia rancang menuju ridho Allah dan surganya. Dan barang siapa melakukan itu, maka dia akan semakin jauh dari ridho Allah dan semakin jauh dari surga Allah yang dia inginkan. Hal yang sama, siapapun yang serius untuk menghindar daripada murka Allah dan neraka Allah tabaraka wa ta'ala, maka panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dia ikuti. Dan tidak boleh baginya membuat cara lain. Kalau itu dia lakukan, maka sesungguhnya justru akan mendekatkannya kepada neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kesempurnaan agama Allah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Maka di awal pertemuan ini, di ruang utama salat Masjid Al-Hijrah ini, kita awali dengan syukur kita kepada Allah sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan di awal. Dan salawat kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita masuk kepada materi, kita wajib berterima kasih kepada siapapun kaum muslimin yang memiliki sumbangsih untuk kita menikmati apa yang sekarang sedang kita nikmati. Duduk di rumah Allah, duduk di masjid dengan segala fasilitas yang sedang kita nikmati sekarang. Wallahi, demi Allah, hanya Allah yang tahu siapa saja yang memiliki peran untuk terwujudnya kebaikan ini. Hanya Allah yang bisa menghitung jumlahnya. Maka kepada segenap saudara-saudariku yang telah ikut serta di dalam membangun rumah Allah ini, tidak hanya sekedar materi, walaupun itu adalah hal yang sangat utama dalam sebuah pembangunan, akan tetapi bukan hanya itu. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang fikiran dan ilmu, ada yang menyumbang dukungan, dan ada yang menyumbang doa. Dan semua itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang tidak akan sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kepada antum semuanya yang telah memiliki sumbangsih ini, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala membalasi kepada antum kebaikan dan menumbuh kembangkannya sehingga menjadi pemberat timbangan padang mahsyar. Semoga menjadi pembuka pintu surga, penutup pintu neraka, dan menyampaikan antum kepada ridho Allah dan surga Allah Tabaraka wa ta'ala, dan menjauhkan antum dari neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang memiliki sifat dan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa, tidak terbatas dan tidak berbilang. Dan nasihat kita kepada kaum muslimin yang membatasi sifat Allah kepada jumlah-jumlah tertentu, bertaubatlah kepada Allah. Dan bukan merupakan hak kita untuk membatasi Allah dengan sifat. Nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala di dalamnya terkandung sifat. Dan masing-masing nama memiliki sifat. Dan nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala yang datang kepada kita dalam dalil yang sahih lebih daripada 100 nama. Dan itu pun para ulama mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala namanya tidak berbilang. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki sifat, maka akan tampak pada makhluk ciptaannya. Buah daripada sifat itu akan terwujud pada makhluk ciptaan Allah, athar, buah daripada ciptaan, buah daripada sifat itu. Efeknya akan terlihat, hasilnya akan terlihat. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki sifat mencipta, maka akan ada makhluk yang diciptakan. Inilah dia yang ana katakan tadi, Allah memiliki sifat dan memiliki makhluk akan melihat efek daripada sifat Allah itu terwujud pada makhluknya. Allah memiliki sifat pemberi rezeki. Di dalam namanya Ar-Razzaq, maka akan terwujud di alam nyata hamba-hamba Allah, Allah beri rezeki. Dan semua hamba Allah mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat pemberi rezeki. Ar-Razq, sifat pemberi rezeki yang ada pada nama Allah Ar-Razzaq. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki sifat pengasih dan penyayang, maka akan terlihat wujudnya dalam makhluknya yang dikasihi, disayangi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Dan di antara nama-nama Allah dan sifat Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Rabb yang Maha Pengampun, Rabb yang suka mengampuni, Rabb yang menerima taubat. Ketika Allah memiliki sifat suka mengampuni, suka memaafkan, al-afu, suka menerima taubat, harus ada efek nyata daripada sifat itu pada makhluk. Akan ada makhluk yang diampuni. Akan ada makhluk yang dimaafkan. Akan ada makhluk yang diterima taubatnya. Karena itu adalah sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluk dalam jenis manusia. An-nas. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sangat suka mengampuni, maka akan ada yang diampuni. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sangat suka memaafkan, maka harus ada yang akan dimaafkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hambanya yang bertaubat kepadanya, harus ada yang bertaubat. Wa syaa Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala berkeinginan, bermasyiah, bahwa kitalah makhluk itu. Kitalah makhluk yang akan Allah maafkan, yang Allah akan ampuni, yang akan Allah terima taubatnya. Maka berbahagialah kepada makhluk yang padanya terwujud maaf Allah, terwujud ampunan Allah, terwujud maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala, dan diterima taubatnya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kalau antum memperhatikan kenapa penduduk surga adalah orang-orang yang bertaubat, bukan orang-orang yang tidak berbuat salah. Kenapa penduduk surga adalah makhluk-makhluk yang bertaubat, bukan makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat salah? Pahamlah antum, alangkah mulianya makhluk yang bersalah kemudian bertaubat. Alangkah beruntungnya makhluk yang taubatnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia mendapatkan pengampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Surga yang kenikmatannya ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la waqara ala qalbi bashar. Yang kenikmatan yang di dalamnya tidak pernah terlihat mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan bahkan tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia tingkat kenikmatannya, semua itu untuk makhluk yang bertaubat dari dosa dan kesalahan. Dan tidak untuk makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Paham akan ini, pahamlah kita posisi taubat di sisi Allah. Pahamlah kita posisi mulianya beristighfar, minta ampunan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pahamlah kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitaubati abdihi. Allah pasti akan lebih bahagia apabila ada hamba yang bertaubat, lebih daripada bahagianya seorang manusia yang pergi ke padang pasir dengan membawa tunggangannya, entah itu unta atau yang lainnya. Di atas tunggangannya itulah seluruh bekal makanan dan minumannya. Namun kemudian tunggangannya itu lari daripadanya. Dia berusaha mengejar, berusaha mendapatkan tunggangannya itu. Karena di atas tunggangannya itulah makanan dan minuman. Namun tak sanggup dia untuk mengejar tunggangannya itu. Akhirnya dia lelah luar biasa, haus luar biasa, capek luar biasa, lapar luar biasa, dan terduduk di bawah sebatang pohon, yakin kematian sudah akan datang menjemput. Dalam kondisi seperti itu dia tertidur. Kemudian dia terbangun, tunggangan yang tadi lari ada di sampingnya. Dia terbangun, dan orang yang terbangun dari tidur hilang lelahnya, hilang capeknya, semangatnya datang lagi. Dan hewan tunggangan di depannya, di atas hewan tunggangan itu makan dan minuman dan bekalnya. Kemudian saking bahagianya dia bangkit, dia pegang tali kekang kendaraannya seraya berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia bersalah mengucapkan karena saking bahagianya. Harusnya dia mengucapkan apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Wahai Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Namun saking bahagianya, saking gembiranya, terbalik, salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking bahagianya, saking gembiranya. Kalau dalam bahasa kita, sering kita menyebutnya bagi orang yang dapat kehidupan baru. Nyawa kedua. Yang menurut perhitungan manusia harusnya mati dan tewas. Namun dia hidup lagi. Saking bahagianya, salah bicara, salah ngomong, salah mengungkapkan. Terungkapkan kata-kata kufur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata-kata kufur. Tak sengaja. Nabi SAW mengatakan, Allah lebih bahagia daripada hamba ini. Lebih bahagia. Kenapa? Ada hamba yang akan bertaubat dan akan diterima taubatnya. Ada hamba yang minta ampun. Ada hamba yang bersalah lalu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada hamba yang mengakui kekeliruannya, kesalahannya, dan memohon ampun kepada Rabbnya dengan beristighfar. Yang tentu istighfar yang serius dan taubatan nasuha. Oleh karena itu, permasalahan kita adalah bukanlah kenapa kita diciptakan sebagai makhluk yang bersalah. Bukanlah. Bahasannya ada pada kenapa kita diciptakan sebagai makhluk yang bersalah. Namun permasalahannya adalah apakah kita mau menjadi makhluk yang lebih mulia daripada makhluk yang tidak bersalah. Ataukah kita ingin menjadi makhluk yang lebih hina dari makhluk yang tidak berakal. Di sana letak permasalahannya. Di sana persimpangan jalan. Di sanalah kita memilih mau menjadi makhluk yang lebih mulia daripada makhluk yang tidak bersalah atau menjadi makhluk yang lebih hina dari makhluk yang tidak berakal. Di sanalah pilihan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Apa dan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah membentuknya bagaimana dalam diri kita? Jelas. Nas Al-Quran, nas hadis, dan apa yang kita rasakan tidak berbeda. Bahwa kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kemampuan, kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuatan untuk memilih jalan itu. Dan jangan pernah meniru iblis. Laknatullahi alaih. Di mana dia memilih jalan kesesatan dan dia menisbatkan kesesatannya kepada takdir Allah. Itu adalah jalannya iblis. Laknatullahi alaih. Di mana dia yang memilih jalan kesesatan kemudian dia nisbatkan pilihannya itu kepada takdir Allah. Qala fa bima aghwaytani, disebabkan engkau, kata iblis laknatullahi alaihi kepada Allah tabaraka wa taala, disebabkan engkau telah menyesatkan aku. Dia yang memilih jalan kesesatan, kemudian disebabkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menyuruhnya untuk menyelih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka barang siapa yang berbuat maksiat, memilih jalan maksiat dan tidak mau bertaubat, lalu menjadikan semua itu hujahnya adalah takdir Allah, maka ini adalah murid-murid iblis di permukaan bumi. Dan pengikut-pengikut iblis di permukaan bumi, na'udzubillah, akan bersama iblis di akhirat kelak. Akhi fiddin, sadar bahwa kita adalah makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan bersalah. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, kullu ibni Adam khata, seluruh anak cucu Adam adalah orang yang bersalah. Dan khata dalam hadis adalah kalimat mubalaghah, sighat mubalaghah, yang mana maknanya adalah bersalah dan bersalah lagi dan bersalah lagi dan bersalah lagi dan bersalah lagi. Ini makna khata. Kesalahan tidak terjadi sekali-sekali saja, tapi terjadi dan terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini fitrah kita. Ini fitrah saya dan fitrah kita semuanya sekarang ini. Dan tidak ada yang selamat daripadanya kecuali para nabi dan para rasul. Itu karena Allah tabaraka wa ta'ala menjaga mereka daripada kesalahan. Sebagian orang banyak bertanya pada kita, para nabi dan para rasul juga bersalah. Kita katakan, kesalahan para nabi dan para rasul tidak termasuk kesalahan-kesalahan besar. Dan bahkan para ulama mengatakan kesalahan para nabi dan para rasul adalah tarkul aula, meninggalkan yang lebih baik, turun kepada mafdul, meninggalkan yang afdol. Dan itu apabila dilakukan oleh seorang manusia di zaman kita sekarang, itu tidak dianggap dosa dan kesalahan. Apabila ada orang datang kepada Anda ketika Anda sedang berdakwah, lalu kemudian Anda sedang sibuk dengan dakwah tersebut, lalu orang itu meminta nasihat, Anda abaikan sementara waktu karena Anda fokus kepada mengurus seseorang yang sangat penting, maka Anda tidak berdosa. Itu bukan kesalahan. Yang sifatnya adalah dosa. Kalau yang terbaik semuanya dilayani. Maka kembali kita kepada apa yang ingin kita katakan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua anak cucu Adam, dan kita adalah salah satu daripada anak cucu Adam itu. Kita memiliki sifat, kita memiliki fitrah apa? Khata. Apa itu khata? Bersalah, bersalah lagi, bersalah lagi dan bersalah lagi. Nabi Adam alaihissalam bersalah. Iblis pun melakukan kesalahan. Nabi Adam bertaubat. Iblis lanjut. Lihat bagaimana kemuliaan Nabi Adam dan lihat bagaimana hinanya iblis. Lihat bagaimana mulianya Adam alaihissalam, Abul Bashar. Dan lihat bagaimana hinanya iblis. Jadi permasalahannya adalah bertaubat atau tidak. Bertaubat atau mau lanjut. Dari beberapa syarah para ulama, kita mendapatkan keterangan bahwa dosa terbagi dua. Dosa terbagi dua. Satu, fi'lul mahdzur, mengerjakan yang dilarang. Dua, tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Itu dia definisi dosa. Mengerjakan yang dilarang. Atau yang kedua apa? Yang kedua apa? Meninggalkan yang diperintahkan. Lihat di dalam agama kita ada larangan-larangan. Dan yang kita maksud di sini yang haram. Lihat di dalam agama kita ada perintah-perintah. Yang kita maksud di sini adalah yang wajib. Maka melakukan yang dilarang, yang haram dalam agama kita ini adalah maksiat. Sebagaimana meninggalkan yang diperintah, yang kita maksud di sini adalah dalam agama kita yang wajib-wajib adalah maksiat. Maka maksiat adalah mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan perintah lebih dahsyat daripada mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah lebih dahsyat daripada mengerjakan larangan. Kesalahan Nabi Adam mengerjakan larangan. Kesalahan iblis meninggalkan perintah. Maka iblis melakukan yang lebih dahsyat daripada yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Karena mengerjakan larangan, di dalamnya terlalu banyak syubhat. Dilarangnya, di dalamnya terlalu banyak syahwat. Di dalamnya terlalu banyak godaan. Berbeda dengan tidak melakukan perintah. Tidak melakukan perintah di dalamnya yang terlalu banyak adalah kesombongan. Tak mau diatur. Merasa diri tidak membutuhkan orang lain. Berdiri di atas kaki sendiri. Atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang lain tidak berhak untuk mengatur saya. Dan itu yang ada pada iblis. Dengan nas tegas di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aba wastakbara. Walaupun kedua-duanya adalah maksiat, namun maksiat meninggalkan yang diperintah lebih dahsyat daripada maksiat mengerjakan larangan. Mengerjakan larangan seperti yang anda katakan tadi, terlalu banyak syubhat dan terlalu banyak syahwat. Ada yang mengatakan saya tulang punggung keluarga sehingga saya harus begini. Ada yang mengatakan kalau tidak begini nanti saya, anak saya tidak bisa sekolah. Ada yang mengatakan kalau tidak begini nanti akan begitu. Ada yang mengatakan semua orang juga melakukan, saya hanya melakukan sedikit saja. Tak sama dengan mereka-mereka yang lebih banyak melakukannya. Ditambah dorongan panggilan nafsu dan syahwat dari dalam diri yang memang lebih condong kepada maksiat itu dibanding kepada ketaatan. Maka banyak hal yang menggoda dia untuk melakukan kesalahan. Adapun tidak mau disuruh untuk melakukan sesuatu, itu adalah kesombongan tingkat tinggi daripada maksiat. Maka lihat orang yang tidak sholat, rata-rata sombong. Orang yang tidak mau berpuasa, orang yang tidak mau mengerjakan zakat, perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan biasanya orang yang melakukan maksiat karena melakukan yang dilarang sering diam-diam. Dan orang yang melakukan maksiat karena meninggalkan yang diperintahkan sering terang-terangan. Dan dosa terang-terangan lebih dahsyat daripada dosa sembunyi-sembunyi. Akhi fid din. Kalau kita lihat ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada diri kita, maka ada 7 dari tubuh, anggota tubuh kita ini yang kita kuasai. Allah memberikan kepada kita kemampuan menguasainya. Sementara yang lainnya daripada organ tubuh, kita tidak mampu menguasainya. Kita tidak bisa menguasai jantung, kita tidak bisa menguasai paru-paru, kita tidak bisa menguasai darah yang mengalir naik dan turun dalam tubuh kita, kita tidak bisa menguasai daging, kita tidak bisa menguasai pankreas dan ginjal. Di bawah kekuasaan kita, semua tunduk kepada perintah Allah kepadanya, namun kita tidak bisa atur. Namun ada beberapa anggota tubuh yang Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengendalikannya. Satu hati, dan di sana letaknya akal dan pusat pikiran. Dua mata, tiga telinga, empat lidah, lima tangan, enam kaki, tujuh hidung. Coba perhatikan. Selain anggota tubuh yang ini, Allah tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatur. Bahkan rambut kita tidak bisa atur. Ayo cepat tumbuh. Ayo bertahan di situ, jangan tumbuh lagi. Enggak bisa kita atur. Rambut kita, kumis kita enggak bisa atur. Ia mengikuti aturan Rabb-nya, bukan aturan kita. Kita tidak mampu menguasainya, ini yang Anda maksud. Paham yang Anda maksud? Paham? Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menguasainya. Walau penguasa sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan lihatlah agama Allah, perintah dan larangan ada pada anggota tubuh itu. Perintah dan larangan ada pada anggota tubuh itu. Tak ada perintah dan larangan pada anggota tubuh yang kita tidak bisa kuasai. Tak ada hukum halal dan haram dalam urusan darah. Kapan dia harus naik, kapan dia harus turun. Tak ada aturan syariat halal dan haram, perintah dan larangan pada sesuatu yang tidak kita kuasai. Namun pada sesuatu yang kita kuasai, ada aturannya. Allah menurunkan syariat. Ini harus dikerjakan, wajib. Ini harus dikerjakan, tidak wajib. Ini harus ditinggalkan, haram. Ini harus ditinggalkan, walau tidak haram. Nah, bisa difahami? Baik. Maka syariat-syariat, perintah dan larangan ada pada organ tubuh yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk menguasainya. Dan ketahuilah bahwa di organ-organ tubuh itu jugalah letak maksiat. Khata', kesalahan yang tadi kita sebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang merupakan fitrah manusia yang manusia tidak bisa menghindar darinya, letaknya pada anggota tubuh itu. Coba sebutkan kepada ana kesalahan. Maka kesalahan itu letaknya pada anggota tubuh itu. Dosa dan kesalahan letaknya pada anggota tubuh tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita organ-organ tubuh yang nanti akan Allah suruh berbicara menjadi saksi di hadapan Allah atas dosa dan maksiat yang terjadi padanya. Dan itu pun 7. Dan itu apa? 7. Di dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang sesuatu yang ada pada tubuh kita, yang mana nanti di akhirat Allah suruh mereka berbicara menjadi saksi atas dosa dan kesalahan. Dan itu pun 7. Pertama, apa tadi? Hati. Hati nanti akan ditanya oleh Allah di dalam di akhirat. Apa maksiat yang terjadi pada hati itu? Yang kedua apa tadi? Mata. Mata juga akan dimintai Allah pertanggungjawaban dan dia akan berbicara di hadapan Allah atas maksiat yang dilakukan dengannya. 3. Telinga. Telinga juga akan dimintai Allah berbicara menjadi saksi atas maksiat yang terjadi. Dan ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. 3 ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jangan taklid. Ikuti yang ada ilmunya saja. Ada ilmunya maksudnya datang keterangannya dari Allah dan Rasul. Ini maksud ada ilmu. Karena ilmu adalah apa yang datang kepada kita dari Allah dan apa yang datang kepada kita dari Rasul, itulah ilmu. Dan ilmu yang maksud di sini adalah ilmu syariat. Kalau ada keterangannya dari Allah, ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ada ilmunya, ikuti. Ada wahyunya, ikuti, ada syariatnya, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan. Pendengaran berarti telinga, penglihatan berarti mata, wal fuada dan hati. Kullu ulaika karena anhu mas'ulah. Mereka semuanya nanti akan ditanyai. Mereka akan berbicara atas maksiat yang terjadi, atas maksiat yang kita mengerjakan maksiat itu menggunakan mereka. Berikutnya apa lagi? Lidah. Apa lagi? Tangan. Kaki. Ada di dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana bersaksi atas mereka, bersaksi memberatkan mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bersaksi atas mereka, bersaksi memberatkan mereka. Persaksian maksiat. Bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan dahulu di permukaan bumi, menggunakan lidah, menggunakan tangan, menggunakan kaki tersebut. Juga di dalam Al-Quran surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan kunci mati mulut mereka. Maksudnya adalah tak bisa lagi dia menggunakan mulutnya untuk berbicara seperti kemampuan yang Allah berikan selama ini. Baru setelah itu, wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka laksanakan dan mereka kerjakan di permukaan bumi. Di sini, kaki dan tangan tanpa menyebutkan lisan. Namun dalam An-Nur ada tambahan lisan. Sudah berapa yang bersaksi dalam ayat yang kita bawakan tadi? 6. Apa yang sisa satu? Hidung. Di dalam Al-Quran, Allah tidak berbicara, hidung menjadi saksi. Namun yang ketujuh, yang menjadi saksi di dalam Al-Quran adalah kulit. Bukan hidung. Di dalam Al-Quran surat Fussilat. Ayat 20 dan 21. Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka datang nanti di hari akhirat, sudah sampai kepada kampung akhirat, syahida 'alaihim sam'uhum, menjadi saksi atas mereka pendengaran-pendengaran mereka, wa absaruhum, penglihatan-penglihatan mereka, telinga berbicara menjadi saksi, mata berbicara menjadi saksi, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka juga bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim, ketika itu mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami, kenapa kalian bersaksi untuk hal yang menjerumuskan kami ke dalam keburukan akhirat. Qalu, berkata kulit, antaqanallahu alladhi antaqa kullasyai, Allah yang telah membuat kami berbicara, sebagaimana Allah yang telah membuat semua makhluknya yang berbicara. Maka yang ketujuh yang ada di dalam ayat bukanlah hidung, akan tetapi apa? Kulit. Wallahu ta'ala a'lam, karena dosa kulit jauh lebih banyak daripada dosa hidung. Manusia berbuat maksiat kepada Allah dengan kulit jauh lebih banyak daripada manusia berbuat maksiat kepada Allah dengan hidung. Akhi fiddin, apabila kita melihat maksiat kita, maka akan terjadi maksiat pada 8 anggota tubuh tadi. Termasuk hidung di antaranya. Namun hidung menyumbang maksiat yang tidak banyak dibanding maksiat-maksiat yang lainnya. Yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan. Maksiat lisan. Dan maksiat kulit. Maksiat hidung. Semua ini adalah perbuatan maksiat. Yang dengan anggota tubuh inilah Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan terjadinya maksiat. Disebutkan di dalam riwayat tafsir tentang surat Yasin, dikatakan bahwa orang kufar ketika hisab oleh Allah di akhirat tetap berdusta. Mereka tetap berdusta. Ketika dikatakan bahwa apakah kalian melakukan dosa ini, mereka mengatakan tidak wahai Rabbku. Allah mengatakan ada catatan kitabnya. Mereka tidak mau mengakui. Ada malaikat-malaikatku yang menyaksikan. Mereka tidak mengetahui. Tidak mengakui bahwa mereka telah berbuat maksiat. Kebiasaan dusta yang mereka lakukan harian dan merupakan sifat mereka di permukaan bumi, dibawa sampai akhirat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dan tetap mencari cara untuk selamat walau dengan dusta. Kan tapi mereka berhadapan dengan rabbul alamin. Yang tidak bisa satu pun kezaliman lewat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tanpa diadili. Dan mereka mengatakan kami hanya akan ridho kalau yang menjadi saksi atas diri kami adalah diri kami sendiri. Bagaimana mungkin? Mana ada yang menjadi saksi atas diri adalah diri? Kan tapi itulah yang mereka inginkan. Itu yang mereka katakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kami tidak terima saksi dari orang lain. Kami baru ridho kalau yang menjadi saksi atas kami adalah diri kami sendiri. Ketika itulah Allah kunci mati lisannya sehingga dia tidak bisa gunakan semaunya dia. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasai lisan, namun pada hari itu Allah cabut. Lalu mulailah anggota tubuh berbicara. Mulailah anggota tubuh menyaksikan. Dan bukankah anggota tubuh itu adalah diri dia sendiri? Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, apabila ada dorongan syahwat kita untuk berbuat maksiat, maka ketahuilah, sadarilah bahwa bagaimana nanti kalau dia bersaksi di hadapan Allah untuk menghancurkan diri kita. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang sedang Allah amanahkan dalam kehidupan kita. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan mereka adalah saksi-saksi di hadapan Allah. Barang siapa yang menghadirkan ini dalam hidupnya, terutama dalam keinginannya, saat keinginan itu datang untuk berbuat maksiat, maka ini merupakan benteng pertahanan untuk menghindar daripada maksiat. Karena tangan yang kita gunakan untuk berbuat maksiat itu, jangan-jangan dia yang nanti bersaksi di hadapan Allah. Kaki yang kita gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat itu, jangan-jangan dia yang kemudian menjadi saksi untuk kehancuran kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Alhasil, kita adalah orang yang berbuat salah. Kita adalah orang yang sering berbuat salah. Kita adalah orang yang banyak berbuat salah. Kita, wallahi kita. Semua manusia yang sekarang ada di permukaan bumi, tanpa terkecuali. Sekiranya para sahabat, dan itu adalah generasi terbaik umat Islam, mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ayuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya wahai Rasulullah? Itu para sahabat mengakui bahwa mereka pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau itu generasi terbaik umat Islam, generasi yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka apa nasib kita? Kalau kalangan tabi'in yang mereka hidup di generasi para sahabat di masa keemasan Islam, di masa orang takut berbuat maksiat, di mana keadilan Islam menyelimuti dunia, dan mereka juga mengakui bahwa mereka adalah makhluk yang berbuat salah dan berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah, apa nasib kita? Maka kita mengakui dan harus mengakui dan tidak boleh sombong untuk mengakui kita adalah makhluk yang bersalah. Bersalah, bersalah dan bersalah. Wallahi tidak bisa terhitung lagi berapa kesalahan lidah kita. Wallahi tidak bisa kita hitung lagi berapa kesalahan mata kita. Berapa kesalahan telinga kita. Berapa dosa yang telah disumbangkan oleh tangan kita. Berapa dosa yang telah disumbangkan oleh kaki kita, oleh hidung kita, oleh kulit kita, oleh hati kita. Saking banyaknya kita lupa. Itulah kita. Itulah saya dan Anda. Itulah semua manusia di permukaan bumi sekarang ini. Tanpa terkecuali. Dan wajib untuk mengakui kesalahan itu. Dan jangan pernah menganggap remeh dosa yang pernah kita lakukan. Sifat seorang mukmin merasa dosanya sesuatu yang menghancurkan, yang akan menghancurkan dirinya. Dan dia tidak boleh untuk menganggap remeh dosanya itu. Tidak boleh. Tidak boleh di dalam agama kita, kita menganggap remeh terhadap dosa dan kesalahan kita. Tidak boleh kita merasa aman dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan itu terlalu banyak. Saking banyaknya kita lupa. Kalau di antara kita sekarang disuruh untuk menyebutkan, seandainya, kemana saja kaki itu pernah melangkah ke tempat maksiat, dia tidak akan sanggup untuk menyebutkan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi untuk berbuat maksiat. Tidak akan sanggup. Kalau itu adalah kaki, apatah lagi mata. Kalau itu adalah mata, apatah lagi lidah. Kalau itu adalah lidah, apatah lagi hati. Itulah nasib kita. Itulah kodrat kita. Itulah takdir kita. Namun, jangan anggap remeh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan sifat orang mukmin terhadap dosanya, dia membayangkan dosanya itu adalah gunung yang Allah angkat di atas kepalanya, siap untuk dijatuhkan, untuk menghancurkan dirinya. Itu sifat orang mukmin berhadapan dengan dosa. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan mereka adalah uswatun hasanah kita. Setelah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin berhadapan dengan dosa-dosanya, ia menganggap dan menyaksikan dosa-dosanya itu bagaikan gunung yang Allah angkat di atas kepalanya, siap untuk dijatuhkan kepada dirinya. Adapun pelaku maksiat orang fasik, ia menganggap dosanya bagaikan lalat yang singgah di hidungnya, lalu ia mengusirnya begitu saja dengan tangannya. Menganggap remeh. Maka, akhi fiddin, ukhti fiddin, selalulah Anda punya rasa takut terhadap dosa yang pernah Anda lakukan. Selalulah Anda, saudaraku, saudariku, punya rasa takut, punya rasa khawatir yang sangat terhadap dosa dan kesalahan yang Anda lakukan. Yang kita lakukan. Hendaklah kita, termasuk saya, merasa takut atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Manusia ini, manusia, jenis makhluk ciptaan Allah yang berjenis manusia, kalau hilang rasa takutnya, berbahaya untuk dirinya. Kalau hilang rasa takut dari dirinya, itu bukan kebaikan. Justru itu berbahaya untuk dirinya. Karena rasa takut itulah yang membentengi manusia daripada perbuatan dosa. Rasa takut itulah yang menarik manusia untuk beristighfar dan minta taubat, minta ampun kepada Allah Taala dan bertaubat. Rasa takut itulah yang kemudian memotivasi dia untuk memperbanyak ketaatan, menghapus kesalahannya, mengamalkan firman Allah Taala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Lakukan kebaikan-kebaikan karena kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan. Mengamalkan hadis Nabi SAW. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukan kebaikan. Kalau Anda pernah terjerumus ke dalam keburukan, lakukan setelahnya kebaikan. Tamhuha, kebaikan itu akan mengikis dan menghapus keburukan itu. Maka semangat beribadah akan lahir dalam diri seorang insan yang takut akan dosa dan kesalahannya. Semangat berhenti daripada maksiat akan lahir, benteng pertahanan yang kuat dari maksiat akan lahir kalau dia takut akan dosa-dosanya. Oleh karena itu, kita katakan bahwa manusia membutuhkan tanpa rasa takut itu berbahaya untuk dirinya. Oleh karena itu, agama-agama yang dengan gampang menjanjikan surga, aliran-aliran sesat yang dengan gampang menjanjikan surga, antum akan lihat pengikutnya gampang berbuat maksiat. Menganggap enteng maksiat. Iyalah. Di luar agama kita, luar agama Islam, ada orang yang apabila berbuat dosa, dia bisa membayar agar dosanya diampuni dan dapat surat pengampunan dosa. Berarti dengan gampang dia masuk surga, dengan gampang dosanya gampang dihapus. Dan lihat apa yang terjadi. Di tempat-tempat yang seperti itulah mayoritas kriminalitas terjadi. Kenapa? Dosa dengan mudahnya diampuni. Dalam keyakinan mereka. Keyakinan yang batil tentunya. Orang Yahudi mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita kekasih-kekasih Allah. Kita tidak akan mungkin ke neraka Allah. Kita tempat kita adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lihatlah apa yang mereka lakukan daripada tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Hal yang sama akan terjadi kepada umat Islam yang ditanamkan ke dalam diri mereka akidah yang batil bahwa mereka aman dari neraka. Maka akan lahir kemaksiatan yang beraneka ragam karena sudah hilang rasa takut terhadap apa? Terhadap dosa. Akhi fiddin. Ketika kita datang di akhirat kelak, kita datang dengan dosa-dosa itu. Kita datang dengan aneka ragam kesalahan yang kita lakukan di permukaan bumi. Fama aktsaraha, alangkah banyaknya. Ustaz, bukankah kita datang juga dengan taubat? Bukankah kita juga datang dengan permohonan ampun? Bukankah kita juga datang dengan permohonan maaf dan penyesalan kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Jawabannya iya. Akan tetapi, sampai kita berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, pada saat kita dihisab, kita tidak pernah tahu apakah itu diampuni atau tidak. Sampai kita berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemudian Allah memberikan keputusan diampuni atau tidak, sampai detik-detik itu kita tidak pernah tahu dosa itu diampuni atau tidak. Taubat kita diterima atau tidak. Permohonan ampun kita kepada Allah itu mendapatkan ampunan atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu sampai sebelum detik itu bahwa kita datang dengan aneka ragam dosa dan kesalahan yang sangat banyak. Kesalahan di hati, kesalahan di mata, kesalahan di telinga, dosa di kaki, dosa di tangan, dosa di kulit, dosa di hidung. Yang kita tahu kita datang dengan aneka ragam dosa. Yang kita tidak tahu diampuni atau tidak. Memang minta ampun. Memang pernah menangis mohon ampunan Allah. Pernah merintih kepada Allah minta pengampunan. Pernah bertaubat. Namun hingga detik itu kita pun tidak tahu pengampunan kita mendapatkan pengampunan. Permohonan ampun kita mendapatkan pengampunan atau tidak. Taubat kita diterima atau tidak. Tidak tahu. Sehingga bayangkan dahsyatnya kondisi padang mahsyar. Di mana hadir di memori kita seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan semuanya kita ingat. Ini firman Allah tabaraka wa ta'ala, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma ahdarat. Ini dia. Ketika kita datang di hari akhirat, datang dari akhirat, semuanya hadir. Semuanya ingat, semuanya terkenang lagi, lengkap dari awal sampai akhir. Dan semuanya kita tidak tahu, dosa-dosa itu diampuni atau tidak. Juga hadir dalam memori kita, seluruh ketaatan, ingat seluruh sholat, ingat seluruh zakat, ingat seluruh puasa, ingat seluruh amar ma'ruf nahi mungkar, ingat seluruh sedekah, ingat seluruh birrul walidain, ingat seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan, kita juga ingat, namun besertaan dengan ingat itu kita tidak tahu diterima atau tidak. Sehingga ketaatan hadir, diingat dari A sampai Z, namun tak tahu diterima atau tidak. Maksiat hadir, ingat seluruh maksiat dari A sampai Z, namun kita tidak tahu diampuni atau tidak. Kapan ketahuannya? Pada saat masing-masing kita dipanggil berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Di situ baru akan ketahuan, setelah masa hisab itu terjadi, diampuni atau tidak. Ala kulli hal, kita akan datang di hari akhirat dengan gunung dosa. Gunung dosa yang disumbangkan oleh mata, gunung dosa yang disumbangkan oleh telinga, gunung dosa yang dipersembahkan oleh lidah. Itulah keadaan kita, saya dan Anda tanpa terkecuali. Namun akan tetapi, Rob yang kita datang kepadanya dari akhirat, dialah Rob yang ada di permukaan bumi sekarang ini, tak ada Rob selain dia. Ilah yang kita akan menghadap kepadanya, la ilaha illa huwa di akhirat, ialah ilah yang sekarang ini kita ibadati di permukaan bumi, la ilaha illa huwa, Rob yang maha pengampun, Rob yang maha penerima taubat, Rob yang lebih ingin memaafkan kita dibanding kita ingin dimaafkan. Rob yang ingin menyelamatkan kita lebih daripada kita ingin selamat. Rob yang ingin mengampuni kita lebih daripada kita ingin diampuni. Rob yang ingin menerima taubat kita lebih daripada keinginan kita taubat kita diterima. Itulah Rob itu. Itulah Allah. Dengan pengasih dan penyayangnya. Dengan sifat tawabnya, dengan sifat penerima taubatnya, dengan sifat pengampunnya, dengan sifat pemaafnya, dengan sifat kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, hal yang wajib ditanamkan di dalam diri pelaku maksiat siapapun itu, termasuk saya yang sedang berbicara adalah, menyadari bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala wasi'ul maghfirah. Ampunannya sangat luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb engkau yang engkau ruku dan sujud kepadanya, yang engkau berzakat untuknya, yang engkau salat untuknya, yang engkau berhaji dan berumrah untuknya, Rabbmu itu wasi'ul maghfirah. Ampunannya sangat luas. Lebih luas daripada dosa kita. Lebih luas daripada dosa manusia. Maka walaupun kita sadar bahwa kita berbuat dosa, iringi dengan sifat Allah itu maha penerima taubat, Allah itu ampunannya luas sekali, sehingga tak ada yang tidak mendapatkan pengampunan Allah, kecuali orang yang benar-benar durjana. Maka lahirlah satu sikap lagi, satu sifat lagi bagi diri seorang mukmin, yaitu rasa harap. Yang tadi hadir rasa takut. Maka hadir lagi dengan ini rasa apa? Rasa harap. Dan seorang mukmin bagi dia rasa harap dan rasa takut adalah dua sifat yang akan dia gunakan dalam perjalanannya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila salah satunya rusak, hilang, maka akan berbahaya untuk hidupnya. Seorang mukmin harus memiliki dua sifat ini dalam kehidupan hariannya. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Dan dia harus pandai menyeimbangkan dalam hidupnya rasa harap dan rasa takut itu. Apabila salah satunya berlebih, maka akan merusak sesuai dengan tingkat lebihnya. Apabila salah satunya berkurang, maka akan merusak sesuai dengan kekurangannya. Namun di sisi-sisi tertentu, di saat-saat tertentu, di kasus-kasus tertentu, ada rasa takut yang harus dilebihkan, dan ada rasa harap yang harus dilebihkan. Namun bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah harus menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap. Oleh karena itu, kenapa ibadah kita belum ada yang Allah janjikan diterima? Belum ada yang Allah beritahu kepada kita akan diterima. Dan itu mendatangkan rasa harap agar diterima. Karena kalau sudah diberitahu kepada kita diterima, maka rasa harapnya hilang. Dan kita belum pernah tahu dosa kita diampuni atau tidak. Sehingga datang rasa takut. Kalau kita sudah diberitahu oleh Allah, dosa kamu saya ampuni, hilang rasa takut itu. Hilang rasa takut itu. Dan itu akan berbahaya untuk manusia kalau dia hidup di permukaan bumi dengan hilang rasa takutnya terhadap dosa dan kesalahannya. Semua ini kita sampaikan, semua itu mukaddimah untuk kita katakan sebentar lagi akan datang bulan pengampunan. Musim pengampunan. Musim maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa. Yaitu bulan Ramadan. Maka mari manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, bulan maghfirah ini, bulan pengampunan Allah yang luar biasa ini, manfaatkan sebaik-baiknya agar kemudian kita memperbanyak taubat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak istighfar kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan memperbanyak dekatnya kita kepada ketaatan, dan memperbanyak jauhnya kita daripada perbuatan maksiat. Karena ini bulan spesial untuk bulan pengampunan, yang mana tidak ada bulan yang lebih spesial untuk pengampunan lebih daripada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir. Pasti akan hadir. Namun yang tidak pasti, kita termasuk di dalamnya atau tidak. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam yang pertama di malam Ramadan, malam yang pertama, sufidati syayatin, akan dibelenggu syaitan-syaitan, wa maradatul jin, dan jin-jin yang ingkar dibelenggu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan semakin menjauhkan kita daripada maksiat, daripada kesalahan, daripada dosa. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, dan akan ditutup seluruh pintu neraka, dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Maka akan semakin dekat kita dengan kemuliaan itu, tak masuk neraka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan akan dibuka seluruh pintu surga, dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup, agar semakin dekat kita dengan surga dan pintu surga. Wa yunadi munadin, dan akan ada malaikat yang selalu menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo menghadap, saatnya datang. Saatnya melakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, Pelaku dosa dan maksiat, aksir, berhentilah. Stop. Ini bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kulla laylah. Dan Allah memiliki orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Dan itu ada pada setiap malam-malam Ramadan. Akhi fiddin, ukhti fiddin. Ini adalah motivasi yang sangat hebat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada orang yang sampai kepadanya hadis ini, yang hatinya tidak tersentuh oleh hadis ini, kecuali orang-orang yang dikhawatirkan hatinya sudah mati atau sudah hampir mati. Pintu surga sedang terbuka. Pintu neraka telah ditutup. Syaitan dibelenggu. Syahwat manusia berkurang. Ketaatan sedang dibanyakkan oleh Allah. Pahala sedang dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada kesempatan-kesempatan Allah menjanjikan pengampunan. Tidakkah ini motivasi yang sangat besar untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan, agar dengannya kita mendapatkan pengampunan, berharap pengampunan, mendapatkan pengampunan dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Apa yang kita dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, penuh dengan iman, wahtisaban, penuh dengan rasa harap, agar dia dapat pahala atas apa yang dia lakukan daripada ketaatan-ketaatan puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan untuknya apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Janji Allah akan pengampunan dosa untuk puasa Ramadan, puasanya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan melalui lisan Nabi kita tercinta, menjanjikan pengampunan dosa atas dosa dan kesalahan kita dengan puasanya saja. Puasa kapan terjadinya di bulan Ramadan? Di siangnya. Puasa saja yang di siang itu, dalam puasa itu saja Allah menjanjikan pengampunan. Malamnya Allah kembali menjanjikan pengampunan lagi. Karena hadis ini lanjutannya adalah wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan di malam hari, qiyamnya saja, terpisah daripada siamnya, terpisah dari puasanya, khusus qiyamnya saja, khusus salat malamnya saja, imanan wahtisaban, dia lakukan dengan penuh iman, dia lakukan dengan penuh rasa harap pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan untuknya apa yang telah berlalu daripada dosa dan kesalahannya. Sudah berapa pengampunan? Dua. Janji pengampunan dari mana? Dari puasa. Yang kedua, janji pengampunan dari qiyam Ramadan, sholat tarawih bersama kaum muslimin, sholat malam. Dan ketahuilah saudaraku, sholat itu lebih afdol di malam hari daripada di siang hari. Sholat itu lebih afdol di malam hari daripada di siang hari. Walau semua sholat adalah hal yang luar biasa afdol daripada ibadah-ibadah lainnya. Namun antara sholat itu apabila dikerjakan di malam dan dikerjakan di siang, lebih afdol yang dikerjakan di malam. Oleh karena itu seluruh sholat sunnat yang afdolnya adalah sholat tahajud. Karena dia dilakukan kapan? Di malam hari. Dan sholat-sholat fardu yang afdolnya adalah sholat subuh dan sholat isya. Yang Allah melalui nabinya menjanjikan, barang siapa yang sholat subuh yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam secara pahala. Menunjukkan keafdolannya. Karena dia adalah sholat yang terjadi di kegelapan malam. Dan dia tidak melakukan itu kecuali orang-orang yang memiliki keseriusan iman. Sehingga orang-orang munafik, itulah sholat yang paling berat baginya. Sholat di malam hari dan di kegelapan malam. Asqalus sholawati alal munafiqin, sholatul isya' wa sholatul fajr. Sholatul isya' wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan, sholat isya' dan sholat fajr. Kenapa? Di malam hari. Maka sholat di malam hari adalah bukti keimanan. Dan kaum muslimin, di malam hari Ramadan, mereka melakukan sholat tarawih. Sholat malam. Sholat tarawih bagian daripada qiyamul lail. Untuk qiyamnya sendiri, ada jaminan pengampunan dosa lagi dari Allah melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, janji pengampunan dosa barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang di malam datangnya Lailatul Qadar dia isi dengan qiyamul lail, imanan wa ihtisaba, dengan iman dan ihtisaba, penuh dengan rasa harap pahala dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Ditambah yang tadi, hadis Abu Hurairah yang kita bacakan panjang tadi tentang keutamaan Ramadan, di mana Allah menjanjikan setiap malam Ramadan akan ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Maka bulan Ramadan, bulan penuh dengan janji-janji pengampunan dari Allah yang tidak akan ingkar janji. Allah tidak akan ingkar janji. Akan seperti yang Allah katakan. Yang benar-benar puasa imanan wahtisaban akan Allah ampuni dosanya. Yang benar-benar qiyam Ramadan imanan wahtisaban akan Allah ampunkan dosanya. Yang barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar akan Allah ampunkan dosanya. Allah tidak akan ingkar janji dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita sedikit pun bahwa Allah akan menunaikan janji itu. Namun yang kita tidak tahu adalah apakah keseriusan kita berpuasa, apakah keseriusan kita qiyam Ramadan, apakah keseriusan kita pada qiyam Lailatul Qadar sudah sampai kepada tingkat imanan wahtisaban yang ada di dalam hadis. Itu yang kita tidak tahu. Jadi soal janji Allah diampuni itu pasti. Namun yang tidak pasti adalah apakah ketaatan kita di malam itu telah dihitung oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam penghitungan Allah, bukan penghitungan kita. Dalam ilmu Allah, bukan ilmu kita dalam menilai amal kita. Tapi penilaian Allah, apakah sudah sampai kepada imanan wa ihtisaban seperti yang ada di dalam hadis. Kalau sampai, maka Allah pasti akan ampuni. Kalau tidak sampai, maka kita tidak mendapatkan janji karena tidak sampai kepada syarat untuk pengampunan. Itu yang kita tidak tahu. Kembali kepada poin yang tadi kita katakan di awal. Kenapa Allah jadikan amal kita, Allah tidak beritahu diterima atau tidak. Supaya lahir apa? Rasa harap yang sangat hebat. Dan rasa harap yang sangat hebat ini yang akan melahirkan semangat ibadah. Mengoreksi ibadah, memperhatikan ibadah, tidak asal-asalan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di dalam poin-poin yang di dalamnya Allah menjanjikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Itu dia. Ana selalu katakan, dan ana tidak dusta dalam apa yang ana katakan. Orang yang imannya seperti ana, kalau sudah dapat pengampunan dari Allah pasti, dapat jaminan pasti tak akan masuk neraka, dan dapat jaminan dari Allah pasti masuk surga, orang yang imannya seperti ana akan malas beribadah. Akan malas beribadah. Dan akan berani berbuat maksiat. Karena terlalu lemahnya iman kita. Orang seperti kita ini, kalau dapat jaminan surga dari Allah, jaminan tak akan ke neraka, tak akan berani. Tak akan rajin berbuat ibadah. Dan tak akan takut berbuat maksiat. Kenapa sekarang ini ada semangat beribadah? Karena tak ada jaminan diterima. Tak ada jaminan surga. Kenapa takut berbuat maksiat? Kenapa masih takut-takut berbuat maksiat? Susah untuk diajak maksiat? Karena masih takut masuk neraka. Kalau dapat jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala, untuk apa beribadah lagi coba? Untuk apa takut berbuat maksiat? Kalau dapat jaminan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, jaminan-jaminan surga hanya kepada orang yang imannya tidak akan terganggu dengan jaminan itu. Maka kita lihat para sahabat, iman mereka tidak terganggu ketika jaminan Allah datang kepada mereka bahwa mereka pasti masuk surga dan mereka tidak akan ke neraka. Iman mereka tidak terganggu. Mereka tetap semangat ibadah. Mereka tetap semangat ibadah dan mereka tetap takut berbuat maksiat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu, rahmat Allah ketika itu diberikan kepada para sahabat, karena iman mereka tidak terganggu. Dan rahmat Allah ketika itu disembunyikan dari kita, karena itu akan mengganggu keimanan kita. Akhi fiddin, ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hiduplah dengan di bulan Ramadan dengan aneka ragam yang penuh dengan imanan dan ihtisaban. Imanan menghalangi kita berbuat maksiat. Ihtisaban membuat kita memperbaiki ketaatan semaksimal mungkin. Maka masuklah dengan ke dalam Ramadan dengan dua semangat. Pertama, semangat berhenti dari maksiat. Kedua, semangat untuk taat. Dan itulah hasil akhir yang harus didapatkan dengan Ramadan. Ramadan adalah sarana untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba ala alladziina min qablikum, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Dan siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah dua. Dia melakukan ketaatan dan dia meninggalkan apa? Maksiat. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah, hadirkan semangat menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan dengan dua semangat. Untuk menggapai ampunan itu ada dua semangat. Semangat meninggalkan maksiat dan semangat menjalankan ketaatan. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Dua-duanya harus ada. Di bulan Ramadan, hal-hal yang dihalalkan Allah di luar Ramadan, Allah haramkan. Apa nasib yang di luar Ramadan Allah haramkan? Apa nasibnya di dalam bulan Ramadan? Ana ulangi. Di dalam siang Ramadan, di bulan Ramadan, di siang Ramadan, hal-hal yang di luar Ramadan Allah haramkan di dalam Ramadan. Padahal di luar Ramadan Allah halalkan, bahkan Allah suruh. Allah suruh. Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Allah perintahkan kita untuk makan. Allah perintahkan kita untuk minum di dalam Al-Quranul Karim. Itu di luar Ramadan. Dan semua itu Allah haramkan di dalam siang Ramadan. Lalu apa nasib yang diharamkan di luar Ramadan? Apa nasibnya di siang Ramadan? Oleh karena itu, orang-orang yang Ramadan mengira hanya tak makan dan tak minum, namun tak berhenti daripada maksiat, orang yang tidak tahu Ramadan. Tak mengerti agamanya. Tak mengerti apa itu Ramadan. Tidak faham apa yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Ia mengira hanya Allah menyuruhnya untuk tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum itu hanya sarana menuju takwa. Bagaimana meninggalkan maksiat adalah sarana menuju takwa. Oleh karena itu orang yang tak berhenti daripada perbuatan maksiat, ketika dia berpuasa, kata Nabi SAW, dia hanya dapat apa? Haus dan lapar. Tidak ada pahala puasanya. Tak ada pahala puasanya. Kenapa? Dihamuskan oleh dirinya yang tidak berhenti meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Taala. Para ulama mengatakan ada siyamu syahr, ada puasa satu bulan. Ada puasa satu bulan, yaitu puasa Ramadan. Diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala satu bulan. Itu pun diwajibkan di siang hari saja. Dalam satu bulan itu di siang harinya saja. Dan ada siyamud dahar, puasa sepanjang tahun siang dan malam. Yaitu menghentikan diri kita dari seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu puasa sepanjang tahun siang malam. Di seluruh jam-jam siang dan malam sepanjang tahun tetap haram, tetap harus dijaga untuk tidak dikerjakan, tetap harus ditahan diri untuk tidak melakukannya. Yaitu mempuasakan diri dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di seluruh anggota tubuh yang tadi kita sampaikan di awal. Itu puasa sepanjang tahun. Dan dalam mengamalkan puasa yang satu bulan ini, tetap harus mengamalkan puasa sepanjang tahun. Coba saksikan hadis Nabi SAW berikut ini agar kita tahu. Bahwa orang yang tidak meninggalkan maksiat di dalam puasanya, maka puasanya tidak akan bermanfaat apapun untuknya, tidak akan menghilangkan untuknya, kecuali hanya menghilangkan kenyang dan hilang dahaga. Hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' awlazuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan amalan-amalan dusta, amalan-amalan maksiat, tidak dia tinggalkan ketika dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Allah tidak punya hajat ketika dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Tak ada arti daripada dia tidak makan, tak ada arti daripada dia tidak minum. Kalau dia tidak meninggalkan maksiat, kalau kita tidak meninggalkan maksiat, saudaraku, maka tak ada arti daripada puasa. Hasilnya apa? Hasilnya hanya haus dan lapar. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Boleh jadi ada orang yang berpuasa, tidak ada untuknya puasanya kecuali hanya yang dia dapatkan hanya ju', lapar, karena dia tidak makan. Wal 'athash, karena dia tidak minum, maka dia dahaga, haus. Itu yang dia dapatkan. Dapat lapar, dapat haus. Pahala tak ada. Maka gunakan Ramadan tidak hanya semangat untuk taat, namun juga batu loncatan yang sangat hebat untuk meninggalkan apa? Maksiat. Apabila kita melihat maksiat kita, maka para ulama mengatakan maksiat itu terbagi dua. Ada maksiat besar, dosa-dosa besar. Ada maksiat dosa-dosa kecil. Namun, itu adalah apabila maksiat itu dilihat dari sisi maksiat itu sendiri. Dipantau maksiatnya, itu yang terjadi. Ada maksiat yang dia ada dosa besar, ada maksiat yang dia ada dosa kecil. Dilihat dari maksiat, antar maksiat dengan maksiat. Maka ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Yang ada di dalam Al-Quran surah An-Najm. Namun, apabila dilihat dari jumlah, maka maksiat kecil bisa menjadi besar. Dan maksiat besar bisa menjadi kecil. Kenapa? Kalau maksiat kecil dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi besar. Dan maksiat besar, apabila terjadi hanya jarang sekali, maka dia dibandingkan dengan maksiat kecil, yang sering terjadi, lebih sedikit. Oleh karena itu, kata para ulama, jangan sampai tergoda dengan maksiat kecil apabila dilakukan terus-menerus. Di sisi lain, para ulama mengatakan bahwa apabila dilihat kepada siapa kita bersalah, maka semua dosa besar. Apabila dilihat kepada siapa kita berbuat maksiat, siapa yang kita ingkari, siapa yang kita lawan perintah dan larangannya dalam perbuatan maksiat, maka semuanya besar. Karena kita melawan kepada Rabb yang menciptakan kita. Kita ingkar kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Kita tidak patuh dan taat kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Maka apabila dilihat dari poin ini, semua maksiat besar. Maka kita cukupkan materi kita sampai di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita benar-benar berusaha sekuat tenaga, dan mari kita saling mendoakan agar kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk benar-benar menumbuhkan semangat taat dengan aneka ragam ketaatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, menumbuhkan semangat yang luar biasa untuk meninggalkan maksiat di bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah tabaraka wa taala. Semoga dengan itu kita menghadap Allah tabaraka wa taala dengan dosa-dosa yang telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, apakah kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah, apakah nanti di akhirat tetap dihisab? Apakah kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah, apakah di akhirat nanti tetap dihisab? Lebih baik kita ganti pertanyaannya seperti ini. Kalau kita sudah dimaafkan oleh orang yang kita bersalah kepadanya, apakah kita nanti tetap akan dihisab? Kayaknya lebih pas untuk pertanyaan. Antum lihat enggak bedanya? Yang enggak lihat bedanya ada dua itu. Kalau enggak ngantuk, kalau enggak serius. Pertanyaannya begini, kalau kita sudah dimaafkan kesalahan kepada orang lain yang kita bersalah, apakah di akhirat tetap akan dihisab? Lebih baik pertanyaannya, kalau kita sudah dimaafkan, bukan memaafkan. Baik. Karena biasakan saudaraku saudariku, dalam urusan agama, tidak membahas orang lain, tapi membahas diri sendiri. Biasakan seperti itu. Ambil kaidah dalam beragama, beragama itu untuk ngurus diri sendiri, bukan untuk ngurus orang lain. Kalau ini kayaknya pertanyaan untuk orang lain ini. Kalau saya sudah memaafkan kesalahan orang lain, apakah orang lain juga akan tetap dihisab atas kesalahannya? Itu orang lain. Lebih baik pertanyaannya dibalik. Seandainya saya telah dimaafkan kesalahan saya oleh orang lain yang saya bersalah kepadanya, apakah tetap akan dihisab? Soal dihisab, iya. Soal catatan di amalan, tetap ada. Soal akan dibaca, tetap akan dibaca. Akan tetapi kalau dosa kita sudah dimaafkan oleh orang yang kita berdosa kepadanya, bersalah kepadanya, dia telah memaafkan, kita tidak bayar lagi dengan pahala kita kepadanya. Dan orang itu mendapatkan pahala dari Allah yang lebih banyak daripada sekedar dia menunggu bayaran pahala dari kita. Soal kita bersalah dan Allah mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita, iya. Itulah dia hisab untuk orang mukmin. Allah mengingatkan dia atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Namun ketika dia bersalah kepada orang lain yang orang lain tidak maafkan dan orang itu ingin menuntut di akhirat, dibayarnya pakai pahala. Kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain yang dia tidak maafkan, kita bayar pakai apa? Pakai pahala. Dan itu tidak terjadi. Pembayaran kesalahan kita kepadanya pakai pahala tidak terjadi. Kenapa? Dia telah memaafkan. Dan ketika dia memaafkan, dia dapat pahala dari Allah, pahala memaafkan kesalahan orang lain, dan itu lebih besar daripada pahala yang dia harapkan dari bayaran kita terhadap dia. Maka kalau orang lain bersalah kepada kita, usahakan untuk maafkan. Kalau kita berharap pahala, maka pahala memaafkan itu lebih besar daripada kita mengharapkan dia membayar kesalahannya dengan pahalanya di akhirat. Ustaz, bagaimana caranya bersikap kepada orang yang tidak ingin bertegur sapa dengan kita, padahal kita sudah menyapa, tapi beliau enggan berbicara. Asal dia menjawab salam, selesai. Asal dia menjawab salam. Karena menjawab salam bagi dia adalah wajib. Adapun berbicara kepada kita yang di luar salam tidak wajib. Asal kita ucapkan kepadanya assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Kemudian dia tidak mau berbicara panjang lebar kepada kita lewat begitu saja, enggak ada masalah. Walau yang paling afdol adalah bertegur sapa, beramah tamah, bermuka cerah dan bermanis muka kepada semua orang yang kita temui, senyum, karena Rasulullah SAW bassaman, beliau adalah orang yang suka senyum, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau tidak salah, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Mara'ani Rasulullah SAW illa tabassam." Tidak pernah Rasul menatap diriku kecuali beliau dalam keadaan tersenyum menatap diriku. Maka senyum adalah sifat seorang yang beriman, meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak wajib berbicara, berdiskusi itu tidak ada kewajiban. Namun menjawab salam adalah wajib. Apabila seorang tidak mau bertemu, dapat orang lain dia lari, itu haram baginya. Itu namanya tahajur, dan tahajur diharamkan dalam syariat. Namun kalau dia bertemu, kita ucapkan salam, dia ucapkan, dia menjawabnya, selesai urusan. Kewajiban seorang mukmin adalah apabila dia ucapkan salam, maka dia menjawab salam tersebut. Ustaz, mengapa kemaluan tidak termasuk dalam 7 anggota tubuh tadi? Padahal banyak manusia melakukan perselingkuhan. Kemaluan masuk dalam bab kulit. Kemaluan masuk dalam bab apa? Kulit. Jadi sudah include sebenarnya. Anak dia enggak mau memperpanjang. Sudah masuk dalam bab kulit. Naam. Apakah ada tanda-tanda pada diri kita seandainya diampuni Allah? Takutnya nanti antum jadikan tanda-tanda ini sebagai kepastian. Tak ada kepastian. Tak ada kepastian. Namun para ulama mengatakan, ciri-ciri amal saleh yang diterima hanya ciri-ciri, maka dia melahirkan amal saleh berikutnya. Dia akan mengarahkan kepada amal saleh berikutnya. Dia akan mengarahkan kepada amal saleh berikutnya. Hal yang sama tentang maksiat. Apabila maksiat terjadi, ciri-ciri bahwa itu maksiat adalah mengarahkan kepada maksiat berikutnya, mengarahkan kepada maksiat berikutnya. Maka apabila terjadi kebaikan pasca amal saleh, maka inilah yang dikatakan para ulama, mudah-mudahan. Jadikan dia kalimatnya tetap dalam harapan, bukan kepastian. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepastian. Karena kepastian bagi kita adalah hal yang berbahaya. Bagaimana cara bertaubat yang paling tepat bagi kami? Bagi kami atau bagi kita? Ketika para ulama bicara tentang taubat dan mendefinisikan taubat nasuha yang ada di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagian mereka mengatakan syaratnya 3 dan sebagian para ulama mengatakan syaratnya 5. Apabila 3 atau 5 ini terwujud, maka itu adalah taubatan nasuha. Apabila terwujud 3 atau 5 ini. Namun yang 3 yang paling penting. Walaupun yang 5 itu tambahan yang dengannya kita semakin paham. Namun 3 ini yang paling penting. Karena di dalam yang 5, yang 3 ini masuk. Maka kita bahas yang 3 dulu. Bagaimana cara bertaubat? Cara yang pertama, tinggalkan maksiat itu. Cara yang pertama apa? Tinggalkan. Tak ada namanya yang taubat, namun dosanya tetap dikerjakan. Banyak orang sekarang mengira minta ampun kepada Allah itu taubat. Salah, minta ampun berbeda, taubat berbeda. Banyak orang yang mengira mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim itu taubat. Taubat berbeda. Dan Allah mewajibkan taubat kepada semua manusia. Taubat hukumnya adalah fardu ain. Karena Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Taubatlah kepada Allah semua kalian wahai orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun, semua kalian. Taubat hukumnya fardu ain terhadap dosa. Kan ada orang berbuat maksiat, lalu malamnya minta ampun kepada Allah atas maksiatnya itu. Besok dikerjakan lagi maksiat itu. Malamnya minta ampun lagi. Besok dikerjakan lagi, malamnya minta ampun. Itu bukan taubat. Karena syarat taubat itu apa? Tinggalkan. Itu syarat taubat. 2, penyesalan atas maksiat yang telah terjadi. Harus ada sesal di dalam hati. Dan Allah Maha menghitung hati yang sesal itu. Harus ada penyesalan di dalam hati telah melakukan itu. Yang ketiga, ada tekad di dalam hati untuk tidak melakukan lagi. Oleh karena itu yang tadi kita katakan, hari ini dia berbuat maksiat, nanti malam dia minta ampun kepada Allah, kemudian berbuat maksiat lagi, malamnya dia minta ampun, berbuat, ya, itu bukan taubat. Karena tidak ada tekad di dalam hatinya untuk meninggalkan maksiat itu. Ini 3 syarat taubat atas dosa apapun. Adapun 2 syarat berikutnya yang menyempurnakan menjadi 5. Pertama, lakukan dengan ikhlas. Jangan taubatnya itu taubat kasus. Jangan taubatnya taubat apa? Taubat kasus. Karena masuk penjara lalu taubat. Biasanya kalau sudah keluar penjara, kambuh lagi itu. Atau sedang diburu KPK, taubat. Biasanya kalau sudah selesai kasusnya, kambuh lagi. Atau karena sedang sakit, lalu taubat. Taubat karena sakit. Kalau sakitnya hilang, kambuh lagi. Kenapa? Taubatnya tidak ikhlas. Taubat karena kasus. Yang kedua, tambahan yang 5, itu 4 tadi ikhlas, dari 3 yang tadi kita sebutkan. Yang 5, lakukan sebelum waktu taubat telah ditutup. Sebelum pintu taubat tertutup, lakukan sebelum pintu taubat tertutup. Kapan itu? Kalau roh sudah sampai ke tenggorokan. Tanda-tanda kematian sudah tiba. Bagi individu. Untuk bagi semuanya secara total, apabila matahari telah terbit di sebelah barat, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya surat, bukan pertanyaan. Ini surat namanya ini. Kita di sini menjawab pertanyaan, bukan membaca surat. Ini kalau Ana baca saja, Ana butuh sekian menit untuk membacanya. Sekian menit untuk memahaminya. Maka mohon maaf. Apabila yang punya pertanyaan seperti ini, tidak kita bacakan. Ini bukan pertanyaan, namun surat. Kita sekarang menjawab pertanyaan, bukan membaca surat. Mohon maaf kepada yang telah bersusah-susah menulis. Semoga Allah memberikan antum dalam usaha menulis surat tadi. Kenapa seorang ayah yang selalu berbuat kemaksiatan itu ada dampak kepada keluarganya? Allah itu Maha Adil dan akan berbuat dengan keadilannya. Dan Allah akan memutuskan dengan keadilannya. Seorang orang tua yang berbuat maksiat, Allah akan hukum dia dengan aneka ragam hukuman. Di antaranya, dihukum oleh Allah dengan kesedihan dia disebabkan perangai anaknya. Dan perangai anaknya ini pun akibat daripada maksiat yang terjadi pada anaknya. Karena Allah Maha Adil, Tidak akan Allah memberikan kepada seorang hamba kecuali disebabkan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Namun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anak memberikan rasa sedih yang luar biasa di hati ayah yang berbuat maksiat. Allah menghukum dosa ayah dengan kesedihan yang Allah datangkan dari anak. di antaranya, dan bukan hanya anak saja, bisa dari istri, bisa dari tetangga, bisa dari pekerjaan, bisa dari harta, bisa dari teman, bisa bervariasi. Namun Allah tidak berbuat zalim dengan menjadikan si anak karena ayahnya berbuat maksiat, murni karena maksiat ayahnya, lalu anaknya pun dihukum oleh Allah untuk berbuat maksiat. Bukan. Anaknya pun berbuat maksiat, oleh karena itu dihukum oleh Allah dengan dia berbuat maksiat yang melukai perasaan ayahnya. Wallahu'alam. Naam. Bagaimana hubungan antara takdir Allah dengan kemampuan kita memilih jalan hidup? Takdir Allah gaib, di luar kemampuan kita. Memilih jalan hidup, kemampuan kita. Maka berbicaralah apa yang mampu kita kerjakan. Jangan terlalu bingung dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Bisa difahami? Berbuatlah sesuai kemampuan Anda, wahai manusia. Jangan disibukkan dengan perkara di luar hal gaib yang Anda tidak bisa ketahui secara konkret. Urusan takdir Allah, perkara gaib. Allah hanya mengatakan kepada kita, dan itu pasti, bahwa dosa yang engkau pilih tak akan terwujud kecuali kalau Allah berkehendak dia terjadi. Kenapa Allah mentakdirkan terjadi? Kenapa Allah berkehendak itu terjadi? Ini menjadi perhitungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah maha adil, dan Allah maha sempurna, Allah penuh dengan hikmah. Itu biarkan urusan Allah. Jangan urusan kita sibuk dengan urusan itu. Urusan kita adalah memilih jalan yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan kepada kita untuk memilih. Kita tahu itu jalan kebaikan yang Allah wajibkan kita untuk memilihnya. Kita tahu itu jalan maksiat yang Allah wajibkan kita untuk menghindarinya. Tinggalkan apa yang menjadi kemampuan kita untuk meninggalkan, dan kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita dan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Sibukkan diri dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak ingin memperpanjang masalah takdir karena jawabannya bisa panjang. Namun intinya adalah jangan sibuk dengan memikirkan kenapa Allah, bagaimana takdir Allah, apa kaitannya dengan. Yang jelas sekarang Anda diberikan kemampuan untuk memilih kebaikan atau memilih keburukan. Pilihlah kebaikan agar hidup Anda selamat, dan pilih meninggalkan maksiat agar hidup kita terhindar dari aneka ragam keburukan dunia dan akhirat. Apakah boleh sembako yang disedekahkan orang kepada kita, kita jual? Karena kita tinggal sendiri dan mencari nafkah dengan berjualan. Boleh. Apabila sesuatu telah disedekahkan orang kepada kita, sudah menjadi milik kita. Ketika sudah menjadi milik kita, maka halal kita untuk melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah terhadap milik kita. Itu milik kita. Maka berlaku hukum halal kepada kita apa yang telah Allah halalkan kepada milik kita. Baik milik kita karena hasil jualan, atau milik kita karena orang memberikan itu kepada kita, boleh. Maka apa yang telah diberikan orang kepada kita telah menjadi milik kita, dan Allah menghalalkan untuk kita untuk menjual apa yang menjadi milik kita. Wallahu a'lam. Apabila kita membantu seseorang melunasi hutang riba, apakah itu artinya kita berbuat dosa riba juga? Jelas tidak. Bab kita, bab membantu meringankan beban orang lain. Bukan kita yang berbuat riba. Kita membantu meringankan bebannya. Namun tentunya, yang lebih afdol adalah apabila dia mau berjanji untuk tidak lagi meninggal melakukan riba. Adapun kita bantu dia sementara kita tahu bahwa dia nanti akan melakukan lagi, maka tidak afdol kita untuk meringankan beban untuk hanya orang lepas daripada riba, setelah lepas dia riba lagi. Namun kalau dia berjanji setelah itu tak akan melakukan lagi pinjaman riba, maka aksi kita meringankan bebannya terlepas dari riba, insya Allah bukan bagian daripada kita bertransaksi riba. Bab yang berbeda, bab meringankan beban dan riba ada pada orang yang menerima harta tersebut. Sulit untuk memahami pertanyaan, mohon maaf. Pertanyaan tentang taubat sudah kita jawab tadi. Sulit untuk membaca dengan pensil. Orang tua saya membuat galian sumur di depan rumah karena orang tua saya tinggal di perumahan dan tanahnya sudah habis dibangun untuk rumah. Pertanyaannya, apakah selama proses pengerjaan galian sumur itu dan seterusnya orang tua saya zalim karena sudah memakai fasilitas jalan umum perumahan tersebut? Ada orang yang menggali sumur di depan rumah. Karena tinggal di perumahan, jadi tanahnya sudah habis dibangun untuk rumah. Apakah selama proses pengerjaan galian sumur, dan seterusnya orang tua zalim, karena memakai fasilitas jalan umum perumahan tersebut. Apakah yang dimaksud sumurnya itu di jalan umum? Kalau iya itu zalim. Karena mengambil hak orang banyak untuk kebutuhan pribadi. Kalau yang dimaksud adalah sumurnya di. Tapi kalau maksudnya sumur itu masih di tanahnya kita, namun ketika proses pengerjaannya ada alat-alat, ada bangunan, bahan-bahan galian, ada pipa-pipa yang terletak di jalan umum, dan itu sifatnya temporary, saat-saat tertentu saja, setelah itu dibersihkan lagi, maka insya Allah itu tidak bagian daripada penzaliman. Karena pada dasarnya jalan umum adalah milik umum, dan tentunya milik umum itu juga berlaku untuk hak si orang yang punya rumah, untuk memakainya dengan kebutuhan dia sesaat, kemudian setelah itu berlaku lagi kepada hukum asalnya, apalagi kalau dia minta izin kepada pihak yang berwenang mengizinkan. Seperti Pak RT dan Pak RW, saya akan bangun. Sedikit terganggu perjalanan warga karena saya menaruh barang di sini karena Wallahu ta'ala alam. Ya. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah terpakai fasilitas umum jalan untuk membuat sumur di situ, dan permanen di jalan itu, maka tidak boleh. itu jalan milik, bukan milik pribadi dan tidak boleh digunakan untuk pribadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di bulan Ramadan, banyak sekali orang yang beribadah di masjid dan giat beribadah di masjid. Salah satunya berdiam diri di masjid setelah sholat subuh sampai waktu syuruk dan mengerjakan sholat sunat syuruk. Bagaimana hukumnya sholat ini, Ustaz? Ada khilaf para ulama dalam hadis tentang sholat syuruk. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sanadnya hasan. Yang mengatakan hasan, mengamalkannya. Yang memandang sanadnya dhaif, meninggalkannya. Dan dalam bab seperti ini, khilaf dalam hasannya sebuah sanad hadis dan dhaifnya mengakibatkan ada yang mengamalkan dan ada yang meninggalkan. Maka tidak boleh yang berpendapat dhaif lalu mencela orang yang mengerjakannya, dan tidak boleh juga orang yang mengerjakannya mencela orang yang tidak mengerjakannya. Allahu ta'ala alam. Dan kalau toh pun dia tidak sholat syuruk, hendaknya dia sholat duha, karena itu sudah merupakan waktu sholat duha. Dan kebiasaan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan masjid adalah sholat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menjalankan ketaatan dan menjauhkan diri daripada maksiat, dan menambah semangat kita dengan datangnya bulan Ramadan. Dan insyaAllah mulai hari ini sampai selanjutnya bi'idznillahi azza wa jal, ruang sholat Masjid Al-Hijrah sudah pindah ke lantai utama ini. Hari ini insyaAllah ta'ala mulai sholat zuhur nanti sampai selanjutnya bi'idznillahi azza wa jal, ruang sholat kita adalah di lantai satu Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.